Caritana Para Rasul, Bab 14. Paulus ben Barnabas ngalami kedetian sepada Ikonium. Si kedua jeria, Mioskia kakan nengenah kebaktian orang Yahudi. Laju abu debu ejedia, sampai banyak orang Yahudi, ben si bene Yahudi teti parcaja ka Isa. Tapi orang-orang Yahudi seta endek parcaja, nyacai orang-orang si bene Yahudi, sampai pada beci kareng orang si parcaja ke Isa. Jadi Paulus bin Barnabas apit alengki aja dia. Abu debuh parkara pangeran cek bengalah. Jadi pangeran abu kreaki cek berta si epenapak Paulus bin Barnabas perkara katresna anajaria bener. Rasul si kedua jaria eparing eko besa mabeda keajiban keajiban. Tapi panduduk kota jaria laju saleng amosowan. Bada si norok kareng orang Yahudi ben bada norok kasul rasul jaria. Saalan najeria reng-reng Yahudi ben sebene Yahudi abareng ben pin pamimpinah amu pakat nyiksaah ben agerujuk ke sul rasul jeria ben beto. Tapi sul rasul jeria ngarteh kakebedean jeria laju nyenglah Kalistra ben Dirbe Iaria takota Elikaunia sarta ka daerah Esabingkera eje dia si kedua jeria ngabaraki pole kabar bagus jeria. Elistra bada orang lalake sesokona empon mulai dari dalam tabu sampai tak tahu ajalan sakale sebab sokona tak kuat. Orang jiria toju eja dia ngedingaki Paulus si abu debu. Paulus ngolatih ce orang jiria parcaja jadi bisa epa beres. Paulus manteng ke orang jiria laju adebu epa kaja mara manceng. Orang jiria aloncak manceng laju ajalan adel petel. Ebek to orang si banyak jiria nengale apa si elampaki Paulus jaria laju pada airak ngakui ocak di Kaunia. Ketibalataran katunya Eropa manasa. Di reng-reng eja dia Barnabas enyame Zeus ben Paulus enyame Hermes sebab Paulus si abu debu imam mati bezius sekuelah beda iadek nakota entar kejadian ngebepe sape pecanten ben penggembengan kelabeng seketenga kota. Imam jeria noroa oreng si benyak jeria ngatur agia kurban ka rasul si kedua gele. Ebek to Barnabas ben Paulus miar sama suta reng oreng jeria laju bit nyepit rasu kena seyakem sambil berkak ka ngak tengak nah oreng si benyak jeria sambil raeraan. Hei, arapa bak nami andik maksudkan daria? Sengkok ben Barnabas ria manusia biasa akan tabak nah. Sengkok dek nak aberta akhir kabar bagus kabak nak kapi. Mi oleh bak nak pada ambu ngalakoni sabareng seta aku nariah. Sarta ngadep ke Allah si odik. Senyata akhir langit ben bumi. Ben tasik saiz sena. Kilam bak bi Allah sabang sa epaneng norok sakara petibik. Tapi Allah tak tahu kalep apa reng tebukte parkara selerana. Ia area kala ben alampa akhir bareng sebecek. Bekna eparingih ujan dari langit, ben asil tanah tepat nama simah. Bekna eparingih pakan ben atena bekna epa seneng. Tapi, mas kela ada bukan da jeria. Ki malarat iah mengkuka rasul si kedua jeria. Kaangkwi langalangi reng-reng jeria ngatoraki kurban kasalerana. Beda reng-reng Yahudi si deteng Kalistra dari Antiochia, Episidia, ben dari Ikonium nyacai orang si benyak jeria. Sampai laju pada norok kareng orang jeria. Paulus egerujuk ben betoh. Salana laju eret kaluara kota. Reng orang jeria nyangka Paulus lasete. Tapi ebek to reng orang si perjaja akompol esaka leng-lengah. Paulus ngatek serta laju masuk ke dalam kota pole. Kalakuan Paulus terus mangkat ke Dirbe asareng ben Barnabas. Dirbe, Paulus ben Barnabas abertaagi kabar bagus. Benbenya orang sepercaya ka Isa. Saalan ajaria, si kedua buruh abeli ke Listra. Pas ke Ikonium, terus ke Antiochia Episidia. Eta kota ajaria, si kedua buruh. Makuat Athena reng orang sepercaya supaya tep-tepe percaya ka Isa. Neng edunya ria, benakotu benyak nanggung kasangsaraan geluh. Saalan ajaria, buruh oleh ngarasa aki kesenengan, edunya na ala si anyar. Caknah debuna rasul si kedua ajaria, kareng-oreng sepercaya ka Isa eta kota jaria. Ben esaniap jemaat, Paulus ben Barnabas melereng orang sepada di pemimpinah jemaat-jemaat jariah. Saalana jariah, kala ben Atua ben Asiam, Paulus ben Barnabas ngatur agipin pemimpin jariah, kapangeran seika percajai reng-oreng jariah. Saalana jariah, Paulus ben Barnabas nerusaki para jelenana lebet e daerah Pisidia sampai ke Pamfilia. E jadia sekedua ngaberaki debuna ala e Perga, Samarena laju terus ke Atalia. Dari jadia, laju alajar abelih ke Antiochia. Eko tajaria, Paulus ben Barnabas, lambe e pasraki ke rahmat Allah. Sobaja ajalena akia, lalakon sesatiala e pamareh bi sekedua jadia. Sanapaknah ke Antiochia, Paulus ben Barnabas, makompol reng-oreng dari jemaat jariah. Laju notoraki sakabianah sila elampaki Allah, kala ben perantaranah si kedua jariah. Paulus ben Barnabas, notoraki kia, berema Allah sila muka jelen, supaya reng-oreng si bene Yahudi percaja ka Isa. Paulus ben Barnabas, apit alengki ekota jariah, apolong ben reng-oreng si percaja.